cinta dunia ini. Tiada abadi dunia ini. Tiada abadi, ingatlah selalu. Perintah Tuhan, jangan kau lalaikan dan kau abaikan. Baik kau kerjakan perintah Tuhan, jangan kau lalaikan dan kau abaikan. Carilah, carilah jalan ke surga. Capailah, capailah alam nirwana. Oh insan mulia yang sangat tercinta, insan mulia yang sangat tercinta, dunia ini tiada abadi, dunia ini tiada abadi, ingatlah selalu. Perintah Tuhan, jangan kau lalaikan dan kau abaikan. Baik kau kerjakan perintah Tuhan, jangan kau lalaikan dan kau abaikan. Carilah, carilah jalan ke surga. Capailah, capailah alam nirwana. Oh insan mulia yang sangat tercinta, oh insan mulia yang sangat tercinta.